Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah. Amma ba'd. Man yusami' ada yang mutasmi' hadith. Ada yang tasmi? Ini tolaba. Fadhal. Atau ikhwah. Coba. Belum siap. Yusuf. Mana Yusuf? Ahmad. Belum. Sudah lama hadisnya. Rahmat. Jawaban belum di majelis itu penyakit menular. Apabila satu jawab belum, itu biasanya menular ke yang lain. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika ada yang berani ya, untuk tasmi, itu bisa menjadi motivasi yang lain. Barakallahu fikum. Tentunya yang kedua lebih afdol daripada yang pertama ya, jadilah motivator ya, yang menghasung, yang menyemangati ikhwah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, terlebih tolabah ya, enggak ada kesibukan kecuali belajar dan belajar ya, membaca dan menghafal. Nah, tapi kita lanjutkan ya ikhwah pelajaran kita dari pembahasan Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarah Al-Arba'in Nawawiyah, masih dalam pembahasan hadis yang kedua, hadis Jibril alaihi salam yang menerangkan kepada kita tentang rukun-rukun Islam, demikian pula rukun-rukun iman dan juga ihsan, yang ini semuanya adalah maratibuddin, tingkatan dalam agama. Oleh karena itu, di sini kita lanjutkan penjelasan dari al-muallif hafidhahullah masuk pada pertanyaan kedua dari malaikat Jibril alaihissalam yang beliau sampaikan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, yaitu tentang apa itu iman. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah terkait dengan definisi iman lughatan wa syar'an, baik secara lughah makna asal secara bahasa, demikian pula secara syar'i, yang keduanya sangat kuat korelasi ataupun hubungannya antara makna iman secara bahasa, yaitu al-iqrar atau at-tasdiqul jazim, pengakuan yang tentunya dari sebuah pengakuan sekaligus ada pembenaran ya, keyakinan yang kuat terhadap sesuatu. Oleh karena itu, secara syar'i iman adalah pernyataan ya, secara lisan, kemudian pengakuan ya, atau pembenaran yang meyakinkan dalam hati dan diwujudkan dengan anggota badan secara amaliyah, praktek, ya, yaitu berupa ibadah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman yang ma'ruf dari dahulu sampai sekarang, dan sampai kapanpun Ahlus Sunnah menyatakan demikian, ya, gak akan berubah. Dan ini suatu yang disepakati oleh para ulama salaf, dan ini pula yang dikaji di marakizul ilm, markis-markis ilmu, ya, ma'had-ma'had Ahlus Sunnah dimanapun berada, termasuk di negeri ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, semuanya demikian. Markis-markis Ahlus Sunnah yang dibina oleh para du'at Ahli Sunnah, asatidah salafiyin, semuanya mendidik, ya, membimbing dan marahkan kaum muslimin kepada prinsip ini, prinsip-prinsip keimanan yang tidak bisa ditawar, ya, termasuk penjelasan tentang definisi iman. Ini yang ma'ruf, ya, ini yang dikenal sejak dahulu kala, ya, bahwa iman gak cukup sekedar pengakuan dalam hati, gak sekedar statement secara lisan, tapi harus terus betul-betul diwujudkan dengan amalan anggota badan secara amaliyah, betul-betul ada bukti dan wujudnya, ya, bisa bertambah dengan kebaikan, dengan kesolehan, dengan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, baik amalan hati, amalan lisan, demikian pula amalan anggota badan, ya, dan bisa berkurang, bahkan drastis, bahkan hilang tatkala seorang bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, ya, yang awalnya sebuah perkara yang mubah, namun ketika lebih didahulukan daripada yang afdal, jatuh dalam perkara yang makruh, ya, sesuatu yang dibenci, ya, tambah hari, ya, tambah pekan, tambah waktu, bukan hanya perkara yang mubah yang ia dahulukan dari perkara yang afdal, sampai ia berani jatuh dalam perkara dosa, meskipun mungkin, ya, dia melihat, dia ketahui ini kecil, dan ketika dibiarkan terus berlanjut sampai ia berani dan lancang untuk melanggar sebuah dosa besar, dan seterusnya sampai na'udzubillah min dzalik, seorang bisa jatuh dalam perkara yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan, ayo ikhwah. Qala habibullah, wa fil hadis, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam Bukhari dan Muslim, anna nabiyya alaihi salatu wassalam qala, di mana Rasulullah beliau bersabda, al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah, wadanaha imatatul adha anil tariq, walhaya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang, yang menunjukkan bahwa abwabul khair, pintu-pintu kebajikan itu banyak, dan amalan-amalan yang mulia dan utama itu beragam, ya. Dan sebab-sebab untuk menaikkan derajat dan derajat ataupun martabat di sisi Allah Azza wa Jal itu terbuka lebar, ya. Gak bisa yang ini, bisa yang itu. Oh, ini terasa berat dan sulit, masih ada yang lain yang bisa Anda tempuh, ya. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa iman itu ada 60 lebih cabang atau 70 lebih cabang. Dan penyebutan dua bilangan yang berbeda ini tidak bertentangan, Ya, karena bilangan 60 ini yang kecilnya, tentunya masuk di dalamnya. Ya, ketika disebutkan pada bilangan yang 70 yang itu jumlahnya lebih banyak. Ya, bid'un itu antara 3 sampai 10. Ini 70 atau 60 lebih. Ya. Nabi tidak menyebutkan secara pasti. Namun ini sebagai gambaran bahwa amalan-amalan kebaikan itu banyak. Ya, sebab-sebab untuk masuk surga dari sisi amaliyah itu beraneka ragam. Ya, dan inilah yang menunjukkan indahnya Islam. Terkadang ya, kita manusia menyadari ya, sifat bosan dan jenuh itu mesti ada, dan itu kekurangan kita. Kadang jenuh dengan sebuah amalan, bosan dengan suatu kebaikan. Ya, pengen variasi. Nah, Islam membuka peluang itu. Banyak. Ya. Tambah lagi kondisi kita, ya, masing-masing kita, pribadi kita berbeda-beda. Berbeda-beda antara si A dengan si B. Beda lagi dengan si C. Ya, dengan si D, oh tambah jauh bedanya. Sehingga peluang dan potensi kesempatan yang ada pada masing-masing orang berbeda-beda. Yang tinggal di kota, kesempatan untuk beramal beda mungkin dengan yang tinggal di perkampungan, di pedalaman. Ya. Yang sudah tinggal di mahat, kesempatan untuk beramal mungkin berbeda dengan yang tinggal di tengah masyarakat, di perumahan. Ya, selain komunitas, Ahlus Sunnah berbeda. Nah, demikian pula yang sudah menjadi talib, yang memang berangkat dari rumah untuk nyantri, belajar, kesempatan untuk beramal juga beda dengan yang sudah berkeluarga, yang mungkin ya, tidak sempat lagi untuk bisa nyantri, fokus belajar seperti para talabah dan yang lainnya. Kemudian kata Nabi, yang paling afdolnya, yang paling utamanya dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah qaul, ucapan, ya, terkait dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ini yang paling tingginya kata Nabi. Dan memang demikian. Ya, oleh karena itu inilah yang menjadi inti dakwahnya para nabi. Fokus, konsen pada ya, penyadaran umat terkait dengan prinsip-prinsip tauhid. Menegakkan kalimat tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Bagaimana caranya supaya umat manusia mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadnaha imatatul adha anit tariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Di sini para ulama seperti Syekh Rabi hafizahullah ketika menyebutkan hadis ini, ya, beliau menerangkan bahwa al-adhan di sini bisa secara hissi dan bisa secara maknawi. Secara hissi itu betul-betul gangguan di jalan. Ya. Ada batu, ada kayu, ada paku. Ya. Walhasil duri, sesuatu yang menghalangi kaum muslimin untuk melewati jalan tersebut, merasa terganggu dan sulit. Ketika Anda menyingkirkan supaya kaum muslimin bisa lewat dengan aman, ya, tidak was-was, tidak luka, ya, tidak sulit, maka ini termasuk amalan saleh, cabang iman. Ya, la tahqiruna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi alaihi salatu wasallam, jangan kalian meremehkan ya sekecil apapun dari amalan kebaikan. Kelihatannya remeh. Ya, di jalan ada lumpur, ya mungkin saudara kita kalau naik motor bisa tergelincir saat hujan. Anda dengan kesadaran enggak perlu diperintah. Ya, otomatis di benaknya langsung ada perintah. Ingin dapat pahala, cabang iman, ambil cangkul di rumah, ya, ambil sekop di rumah, singkirkan lumpur tadi. ya, sehingga kaum muslimin harapannya bisa lewat dengan aman. Pahala menunjukkan iman, ya, menunjukkan takwa. Nah, enggak nunggu piket, nanti ajalah piket. Kapan piketnya? Lusa, ya. Ya, besok anak-anak lewat. Ya, bisa jatuh. Ya, bisa tertusuk kalau itu duri, kalau itu paku. Jangan tunggu lama. Ya. Nah. Kalau kuota aja ya, enggak mau telat ya. Ya. Udah habis langsung panik. Enggak boleh nunggu besok, harus sekarang. Mungkin dalam perkara mubah sampai seperti itu. Ya, dalam perkara kebaikan tentunya hendaknya seorang muslim itu harus ya betul-betul ada musabaqah. Ya, persaingan yang sehat, upaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Makna yang kedua yaitu al-adha secara maknawi dan tariq secara maknawi. Itu tariq as-siratal mustaqim, segala gangguan yang bisa menghalangi seseorang dari jalan Allah Azza wa Jal, dari perkara-perkara yang mungkar, dirunut dari yang paling parah, kekufuran, kesyirikan, bid'ah, dosa besar, dosa kecil dan seterusnya. Ya, ini semuanya gangguan. Ya, maka tatkala seorang muslim berupaya untuk menyingkirkan ini, terutama dari dirinya, ini kan gangguan, bahaya kalau dibiarkan. Ya, kekufuran, kesyirikan, nifaq yang mungkin masih ada, bid'ah yang mungkin masih ia yakini, yang mungkin masih ia amalkan, dia berupaya singkirkan itu dengan belajar dan belajar. Ya, atau gangguan tadi yang sifatnya maknawi ada pada keluarganya, dia berupaya untuk singkirkan itu. Dia nasihati, dia tegur, dia ingatkan, dia beri masukan. Atau kerabatnya, ya, masih bergelimang dengan bid'ah, gandrul dengan kesyirikan, ya, masih percaya dengan perdukunan dan seterusnya, bahkan masih jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ini gangguan, ya, singkirkan. Kenapa? Kalau dibiarkan akan menjauhkan dia dari at-tariq us-sawi, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Khawatir nanti meninggal, na'udzubillah, enggak nyampe ke surga. Ya. Nah. Ini ya. Kemudian kata Nabi, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Dan rasa malu, kata Nabi, di sini Nabi ingatkan syu'batun minal iman juga termasuk cabang dari keimanan. Ya, rasa malu ada dua. Ada yang mahmud, ada yang madzmum. Ya. Mahmud yang terpuji itu rasa malu, ya, yang menjadikan seorang itu malu kepada Allah sehingga dia pun meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa malunya dia merasa malu amalannya masih sedikit, padahal usia sudah senja, padahal sudah dewasa, kesempatan banyak untuk beramal, dia malu kepada Allah, masih segini amalan saya, malu dia. Ini dia tambah, kenapa? Allah gak kurang-kurang ngasih nikmat sama saya, tapi syukur saya mana? Malu kepada Allah. Nah, kayak orang diberikan kebaikan oleh saudaranya, dia merasa malu kalau dia gak bisa membalas kebaikan itu, ya kan? Padahal kebaikan gak seberapa, ya. Lah ini Allah Azza wa Jal, ya. Tidak sehari sekali, tidak sepekan sekali, sebulan sekali kasih nikmat kepada kita, ya. Setiap detik, bahkan setiap hirupan nafas kita, ya, selama kita bernyawa di atas muka bumi ini, terus Allah supply nikmatnya, fasilitasnya, kemudahannya kepada kita. Bukan begitu? Ya, kita rasakan itu. Nah, jadilah hamba yang bersyukur. Demikian pun dengan rasa malunya, dia malu kepada Allah untuk melanggar apa yang Allah larang, apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, dia malu untuk ia langgar. Kenapa? Sudah kita dikasih nikmat, sudah kurang syukurnya, tambah lagi yang Allah larang kita langgar. Na'udzubillah min dzalik. Ini kan kelancangan. Ya kata orang enggak tahu diuntung kan gitu. Nah, enggak pandai bersyukur ini, enggak tahu terima kasih ini orang. Nah, rasa malu seperti ini yang merupakan cabang iman. Syu'bah minal iman. Cabang iman. Ya, dengan rasa malunya dia merasa dia belum tahu apa-apa. Akhirnya dia belajar dan belajar. Ta'lim dan ta'lim. Malu dia. Ya. Nah, sudah dewasa ya, atau yang masih remaja atau yang sudah tua, apalagi yang sudah senja. Ya, enggak tahu wudu, enggak tahu sholat, gimana caranya, bingung ya, mau puasa apa yang harus dilakukan. Enggak paham. Malu dia. Akhirnya bertanya, belajar dan belajar. Ya. Ini rasa malu yang positif, mahmud, yang mendorong seorang untuk berbuat kebaikan dan menjauh dari kemungkaran. Adapun yang kedua, yang madzmum, yang tercela, itu rasa malu yang menyebabkan seorang ya, meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jal dan melanggar apa yang Allah larang. Nah, tahu dia itu enggak tahu apa-apa, tapi enggak mau belajar. Ya. Ini malu tapi tercela. Ya. Dan hakikatnya bukan malu yang seperti ini. Ini hakikatnya sungguhnya adalah al-ajiz. Lemah yang lebih dekat kepada al-kasal. Yang Nabi berlindung kepada dua sifat ini. Yaitu al-ajiz wal-kasal. Ya, minder dan malas. Ayo sholat ke masjid, ayo taklim. Ah, malu. Udah terlanjur rusak, na'udzubillah. Ya, udah terlanjur jelek. Ya, ini orang berarti kasihan. Ya. Maka hendaknya seorang muslim itu berhias dengan rasa malu yang terpuji, bukan yang tercela. Ya. Bukan yang tercela. Oleh karena itu kata Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, kata beliau apa dalam Sahih Bukhari, la yanalul ilm mustahin wala mustakbir. Gak akan dapat ilmu orang yang pemalu dengan makna yang negatif tadi, minder, malas, ya, dan orang yang sombong. Orang yang sombong itu ya susah. Ya, dia merasa ya lebih, merasa punya sesuatu, meremehkan orang lain ya, merasa enggak butuh dan seterusnya. Ini penyakit iblis ya. Penyakit syaitan yang seperti ini. Ya. Dan ini di antara sebab kenapa iblis kekal dalam neraka jahanam. Sombong. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian hadal hadithu fihi annal iman qawlun wa amalun wa i'tiqadun. Maka dari hadith yang kita sebutkan barusan, yang Nabi menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, itu memberikan faedah kepada kita bahwa iman itu berupa ucapan, kemudian amalan, dan keyakinan. Tiga hal, ya, tiga hal yang menjadi unsur utama, ya, komponen yang tidak bisa ditawar, harus ada. Iman itu ya ada ucapan, ada perbuatan, dan ada keyakinan. Liannahu qala, karena Rasulullah menyatakan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, hadza qaulun bil lisan. Ketika Nabi menjelaskan bahwa iman itu ada 70 lebih cabang, maka Nabi menyatakan yang paling afdolnya, yang paling utamanya, yang paling besar pahalanya, yang paling tingginya dari iman tersebut adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan qaul. Ucapan itu ada suaranya dan itu asalnya ada huruf yang keluar, la ilaha illallah. Ya tentunya ucapan di sini bukan sekedar ucapan ada bunyinya, bukan, tapi betul-betul masuk ke hati, ngerti apa maksud dan maknanya. Ya. Nah, maka ini yang direkomendasi ya oleh Nabi ketika dahulu ada seorang musyrik kafir. Ya. Subhanallah. Allah bukakan pintu kebaikan baginya di akhir-akhir hayatnya. Saya Muslim disebutkan kisah tersebut. Ya, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah. A'uslimu summa uqatil, a'uqatilu summa uslim. Baik Rasulullah, berikan jawaban kepada saya. Sekarang ini, ketika perang berkecamuk, ya antara Muslimin dan orang kafir, saya minta bimbingan kepada Anda. Saya Islam dulu, masuk Islam sekarang ini, kemudian saya bertempur, ya membela kalian, membela kaum Muslimin, membela Islam, ataukah saya bertempur dulu, setelah itu saya masuk Islam, setelah itu. Apa kata Nabi? Aslim summa tuqatil. Masuk Islam dulu kamu, setelah itu silahkan kamu bertempur, berperang, membela Islam dan Muslimin. Ya, langsung spontan. Orang yang sudah yakin, ya, dengan apa yang ia ucapkan, itu langsung dapat bimbingan. Ya, padahal sebelumnya enggak pernah. Ya, hanya ketika itu saja dia langsung ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Selesai. Ambil pedang, maju ke medan laga, tempur sampai titik darah penghabisan, meninggal. Ya. Sampai berita kepada Nabi bahwa barusan orang yang datang kepada Anda wahai Rasulullah itu meninggal. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Huwa fil jannah. Dia di dalam syurga. Allahu Akbar. Ya. Karena apa yang dia ucapkan itu betul-betul masuk ke hati. Dia yakin, ngerti orang Arab. Tahu apa yang diucapkan itu apa konsekuensinya? Harusnya berarti ketika dia sudah mengucapkan kalimat tauhid syahadatain, ya, kalaupun dia bertempur itu pun nilai kalimatillah. Yang dibela adalah Allah. Yang dibela adalah Rasulullah, Islam dan Muslimin. Enggak ada yang lain. Makanya langsung turun wahyu kepada Nabi tentang orang tersebut, huwa fil jannah, orang tersebut di dalam syurga. Nabi yang menyampaikan, bukan kita. Nabi. Berarti kan rekomendasi menunjukkan jujurnya iman dia, menunjukkan jujurnya apa yang diucapkan tersebut, menunjukkan berkualitasnya, bermutunya ucapan dia ketika mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga wajar kalau Nabi mengatakan apa? Afdaluha qaul la ilaha illallah. Wajar. Ya, betul-betul dipraktekkan itulah. Ya. Bertempur sampai mendapatkan syahadah radhiyallahu an. Wadnaha imatatul adha anit thariq, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadza amal, ini perbuatan, ya kan? Perbuatan. Angkat duri dari jalan. Ya, angkat paku dari jalan. Apalagi? Angkat kayu dari gang. Lumpur dari cor-coran misalkan, atau yang semisalnya, yang jelas mengganggu perjalanan kaum muslimin. Ya, nah, ini jalannya ini kalau banjir, apa maknya? Oh, nggak ada parit, pak. Ya sudah, ambil cangkul, langsung dia gali parit. Ya, tentunya, oh, paritnya mana ini? Ya, di jalan umumnya itu. Ya, jangan di tanah orang. Ya, kalau tanah orang harus izin. Nah, oh, digali sedikit supaya alirannya itu ke parit itu, sehingga jalannya bisa kering, orang lewat aman. Luar biasa pahala, ladang pahala. Ya, terus kalau bukan ini apa yang kita cari? Ya, Nah, ada kerja bakti ini dan itu. Alhamdulillah, ini kesempatan emas sebenarnya. Ta'awun al birr wa taqwa. Ya, di sisi lain yang kita lihat di luar sana orang semangat untuk membuat panggung hiburan, musik dan lagu. Sebagainya juga ada yang beraroma kesyirikan, semangat kerja bakti lembur sampai malam, padahal jam 9 biasa tidur tuh. Tapi giliran untuk acara seperti itu begadang sampai jam 12 malam. Rela itu. Ya. Lah kita ahlus sunnah. Ya, ada ajakan ta'awun, kerja bakti untuk fasilitas umum, untuk fasum. Ya, apalagi menunjang pendidikan anak-anak kita, putra dan putri kita, generasi penerus kita. Harusnya lebih semangat lagi. Kenapa? Ini ya, investasi akhirat kita. Ya. Kalau ngandalin amalan kita, enggak ada apa-apanya, Pak. Ya, dari sisi kuantitas, jumlah enggak seberapa, apalagi kualitas, jangan ditanya. Kita mohon kepada Allah agar supaya diberikan keikhlasan. Lah, untuk menutupi itu, ya kita pengin ada investasi akhirat kita. Tanam modal gitu loh. Nah, kadang berupa tenaga, kadang berupa materi, kadang berupa ide, ya. Dan seterusnya, banyak. Nah. Kemudian, wa hadza fil qalbi. Sebelum itu, wal haya syu'batun minal iman. Demikian pula kata Nabi, rasa malu itu merupakan cabang keimanan. Dan ini adanya di dalam hati. Fadalla ala anal iman yatakawwanu min hadhil umuri thalasah. Maka ini semuanya menunjukkan bahwa iman itu terdiri atau tersusun dari tiga perkara. Apa itu? Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota badan. Faman tarakal amala nihaiyan wa lam ya'mal ma qudratihi ala dhalika wa imkaniyatil amal fa innahu laysa bimumin. Adapun seorang yang tidak mau beramal sama sekali, ya, tidak mau beramal sama sekali, satu. Atau yang kedua, dia tidak beramal dalam kondisi dia mampu. Kedua, tidak mau beramal dalam kondisi dia mampu. Atau yang ketiga, memungkinkan dia untuk beramal tapi tidak beramal. Ya, ada tiga keadaan. Pahami ini. Tiga keadaan ini berbeda. Yang pertama, tidak mau beramal sama sekali. Ya, ayo ibadah, ayo sholat. Tak. Dah, kamu sudah tua, tunggu apa lagi? Enggak. Pokoknya nanti kalau giliran Allah takdirkan saya tobat, tobat. Kalau enggak, ya enggak. Enggak mau sama sekali. Ayo belajar, kamu ini banyak hal yang kamu enggak tahu. Dengan taklim, dengan belajar, kamu nanti bisa tanya, bisa memperbaiki, ya, mencari bekal akhirat lah. Enggak. Ya. Enggak mau sama sekali. Atau yang kedua, dia tidak beramal dalam keadaan dia mampu. Dia mampu. Ya. Bisa itulah. Atau yang ketiga, potensi ataupun kesempatan peluang itu ada, tapi dia tidak manfaatkan itu. Nah, ini semuanya, ya, kata beliau, yang intinya dia tidak mau beramal, pada ngakunya muslim, falaysa bimumin. Ini orang tidaklah dikatakan, tidak direkomendasikan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Amma man taraka ba'dal amal. Adapun seorang yang tidak, ataupun seorang yang meninggalkan sebagian amalan, ya, sebagian amalan dia tinggalkan, maka fahadza qad yakunu kafiran. Maka kondisi yang seperti ini terkadang bisa jadi orangnya itu kafir. Terkadang orangnya bisa kafir. Wa qad yakunu aqsal iman. Namun bisa juga terkadang orangnya tidak sampai kafir tapi berkurang imannya. Contoh sekarang, fa idza taraka as-salata fa huwa kafir. kama fil ahadits wal ayat. Contoh, yang terkadang seorang itu meninggalkan sebagian amalan tapi terkadang bisa kafir. Ya. Untuk yang lainnya dia kerjakan, puasanya, zakatnya dia tunaikan. Tapi giliran sholat dia tinggalkan, enggak mau sholat sama sekali. Ini kata beliau, fa idza taraka shalah fa huwa kafir. Apabila dia meninggalkan sholat, maka dia kafir. Sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa hadis dan ayat. Ya. Terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Ya. Meninggalkan sholat ini pembahasannya kan terkait dengan orang yang dia muslim, mengakunya muslim, dan dia mengamalkan sebagian amalan dalam Islam tapi meninggalkan sebagian yang lain. Nah, sekarang masalahnya ketika dia beramal dengan amalan-amalan Islam, amalan ibadah, tapi giliran sholat dia enggak mau, ini jadi masalah. Kata beliau, orang yang tidak mau sholat ini kafir, keluar dari Islam. Walhasil, apabila kita bahas secara dalam sedikit terkait dengan orang meninggalkan sholat, itu ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat karena meyakini sholat itu tidak wajib, yaitu sholat lima waktu, ya, tidak wajib. Kenapa gak sholat? Gak wajib aja kok. Yang seperti ini sepakat para ulama, kafir orangnya, keluar dari Islam. Tapi dia puasa, tapi dia haji, tapi dia umrah, tapi dia zakat. Meskipun dia gak sholat karena dia meyakini sholat gak wajib, kafir. Ini yang pertama, karena dia mengingkari tentang kewajibannya. Keadaan yang kedua yaitu seorang yang meninggalkan sholat dalam keadaan masih meyakini tentang kewajibannya. Ya. Dan dia meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan. Ya, dia meninggalkan sholat karena malas atau meremehkan. Dalam kondisi dia masih meyakini tentang kewajibannya. Ini yang menjadi letak khilaf di kalangan para ulama, para fuqaha. Menjadi khilaf. Ya, ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama yang menyatakan tetap kafir karena malas, karena meremehkan, tetap kafir seperti yang pertama. Ya. Nah, dan pendapat yang pertama ini cukup kuat. Jangan kira tidak beralasan, sangat beralasan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan terkait dengan kondisi kaum musyrikin, kata Allah apa? Dalam surah At-Taubah, fa in tabu wa qamu sholata wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Ya. Apabila mereka kaum musyrikin, orang kafir itu bertobat, ini masuk Islam, satu. Yang kedua, mereka mendirikan sholat, dua. Dan yang ketiga, menunaikan zakat, tiga. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian seagama, seakidah, teman kalian, saudara kalian. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini tiga syarat untuk mengarahkan dan menunjukkan kepada satu hukum, yaitu saudara seiman akan bisa terwujud apabila tiga poin tadi ada pada seseorang. Hilang salah satunya, hilang hukumnya. Ya, tambah lagi beberapa hadis. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata Nabi, inna bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkus shalah, taraka as-shalah. Ya, pembatas, pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran, kata Nabi, adalah meninggalkan salat. Artinya ini keistimewaan pembeda batas yang jelas antara muslim dan kafir, apa? Salat. Ya. Kalau istilah mungkinlah ya kadang bercampur, ya, mau kemana pak, mau sembahyang, orang Nasrani juga sembahyang, orang Hindu juga sembahyang, ya, tapi kalau istilah sholat itu istimewa, ya, makanya kita kadang canggung, ya, mau kemana pak, mau sholat, sholat, sholat apa sih, bingung. Kalau di kampung-kampung itu yang masyhur apa istilah, sembahyang. Tempat saya itu sembahyang. Mau kemana sembahyang? Sembahyang, sembahyang, sembahyang Maha Kuasa. Ya, mungkin singkatannya seperti itu. Sembahyang. Orang Nasrani juga sembahyang. Ya, jadi kalau ada istilah-istilah yang itu masih bercampur, ya. Nah, ya kalau di sana ada istilah yang lebih khusus yang itu mencirikan sebagai seorang Muslim, itu yang kita pakai. Itulah. Sehingga ada ihtimal yang lain, enggak ada. Walhasil. Ya. Baik. Itu. Tambah lagi dalam Sunan Tirmidzi disebutkan. Nah, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, faman tarakah faqad kafar, kata Nabi. Perjanjian antara kita kaum muslimin dan mereka kaum musyrikin, orang kafir, adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka dia kafir, keluar dari Islam. Kuat itulah. Nah, sangat kuat. Artinya perkara ini enggak bisa dipandang remeh. Ya. Tambah lagi apa? Hah? Disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata beliau apa? La hadda fil Islam liman taraka shalah. La hadda fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian sama sekali dalam Islam. Yani enggak usah ngaku-ngaku sebagai seorang muslim kalau dia meninggalkan salat, enggak usah. Ya. Yeah. KTP-nya muslim tapi enggak pernah salat. Yes, percuma, kata Umar bin Khattab, la hadda fil Islam, enggak ada bagian Anda dalam Islam. Ya. Yeah. Oleh karena itu diriatkan dari Abdullah bin Syaqiq dalam Sunan Tirmidzi rahimahullah, kata beliau, kan ashabu Rasulullah alaihi salatu wassalam la yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu shalah. Dahulu para sahabat Nabi, la yarawna syai'an min al-a'mal, tidaklah mereka berpendapat tentang sebuah amalan yang apabila ditinggalkan pelakunya kafir kecuali salat. Kecuali salat. Ya, yeah. Sengaja saya sebutkan ini agar jangan sampai terkesan beliau di sini bersendirian itu loh. Beliau kan sebutkan di sini, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Ini pendapat, bukan pendapat baru, tapi ini pendapat para sahabat. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan seperti itu. Nah, taib. Dan pendapat ini cukup kuat, ya. Amma idza taraka syai'an min al-a'mal ghaira as-salati fa innahu yakunu mu'minan bil iman. Adapun apabila seorang itu meninggalkan sebagian amalan selain salat, ya, selain salat lah ya, maka dia tetap mukmin, ya, namun kurang imannya. Ka ashabil kaba'ir allati duna syirki, seperti pelaku dosa besar, ya, selain kesyirikan. Ya. Nah. Dan ini juga khawani fi dinazukumullah, keyakinan, ya, prinsip Ahlus Sunnah yang tentunya wajib pula diyakini oleh segenap kaum muslimin. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman itu bukan suatu yang statis, diem, tetap stabil, enggak bertambah, enggak berkurang. Bukan, iman itu fluktuatif, naik turun. Ini bukan sekedar teori lah ya, tapi betul-betul, ya, seorang ketika sudah mendalami dan mencermati, menghayati prinsip ini, itu ada perjuangan, upaya, kesungguhan untuk gimana caranya imannya itu enggak drastis turun terus. Gimana caranya supaya meningkat dan bertambah? Itu. Coba kalau dia meyakini seperti keyakinan Murji'ah, iman itu statis, tetap stabil, enggak berubah, enggak bertambah, enggak berkurang, tetap aja. Sejak dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah pasti masuk surga, selesai urusan. Apa yang terjadi? Malasnya pol. Yakin dia menjadi orang yang paling pemalas. Kenapa? Dia merasa iman sudah sempurna, mau apa lagi? Ya. Dia butuh beramal dan beribadah. Kenapa? Wah, sudah hebat kok. Sudah sempurna imannya, sudah bagus. Ini salah asuhan, salah yang ia pelajari, salah keyakinan, fatal. Ya, inilah Ahlussunnah. Secara teori demikian. Kalau kita kaji secara dalilnya, ayat dan hadisnya banyak. Dan ini bukan tempatnya di sini. Namun isyarat bahwa secara amaliyah juga demikian, ada pengaruhnya. ada pengaruhnya. Ya. Taib, sudah isya ya. Nampaknya sudah lewat waktunya dan insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hamdukumullah.